Ada pertanyaan, apakah suami berdosa jika membiarkan istrinya pergi acara walimahan dan lainnya dengan menumpang mobil ikhwan tanpa disertai mahramnya? Terus terang sebagai suami cemburu berat. Namun katanya ada pendapat yang membolehkan selama tidak safar. Ya, kadang kita bicara bab ini bukan hanya bab boleh dan tidak dalam hukum ya. Perbuatan ini misalnya seorang pengemudi mobil satu dengan istrinya di situ, di belakang ada wanita-wanita dan dalam jarak dekat. Kalau kita bicara hukum dan di sana tidak ada khulwat, ya kan? Karena tersekat misalnya antara depan dan belakang, pengemudi di depan dengan istrinya misalnya. Kalau kita bicara hukum mungkin kita mengatakan bahwa itu boleh saja. Namun jangan selalu bicara bab ini hanya meninjau dari bab boleh dan tidak, tapi kita mesti punya pandangan lebih jauh, yaitu apa? Kekhawatiran terjadinya hal-hal yang tidak baik. Ya, apalagi di sini disebutkan bahwa sang suami sangat cemburu. Dia punya hak untuk melarang, sekalipun istrinya mengatakan, oh ada fatwa bolehkan. Suami punya hak veto di sini, ya. Tidak boleh. Titik. Harus ditaati. Kalau suami sudah ngomong gitu, wajib istri taat. Dan apalagi tadi sudah disebutkan dia cemburu, ya. Jangan dibiarkan. Ya, jangan dibiarkan seperti itu. Maka dari itu kita katakan bahwa persoalan ini jangan hanya di lihat dari sisi hukumnya saja, namun harus ditinjau ke depannya. Dalam arti bisa saja kalau itu menjadi kebiasaan, ya, siapa yang aman daripada fitnah, yakni ketergodaan. Bisa jadi yang laki-laki tergoda oleh wanita-wanita lain selain istrinya. Bisa jadi pula si istri tergoda oleh yang laki-laki, ya. Sehingga hal ini harus diperhatikan, ya, jangan bermudah-mudahan dalam bab ini sehingga bisa terjerumus pada perkara yang bisa nantinya menjadi suatu penyesalan, ya.